Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidah la nabiya ba'da. Ikhwani fi din, azzani wa azzakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah karya al-Syeikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahmatullahi alaihi, yang mana sekarang kita berada di akhir-akhir daripada pembahasan kitab ini, yaitu pembahasan seputar bahayanya dosa-dosa besar terhadap seorang muslim. Kemarin terakhir kita baca yaitu larangan berbuat hasad, tajassus, yaitu mengintai saudaranya atau mencari-cari kesalahan saudaranya, dan juga larangan untuk mencaci maki dan menghina, serta larangan untuk ghibah dan mengadu domba. Berikutnya halaman 289. Yang punya kitab perhatikan baik-baik, 289. Kita lihat sini barakallahu fiik. Qala al-muallif asbahullah kama anna al-islam yuharibu bi shiddati tafruqah al-unsuriyah wa tamyiz at-tabaqi baina afrad al-mujtama'. Sebagaimana pula agama Islam memerangi dengan peperangan yang sangat keras terhadap perpecahan yang dibangun di atas fanatik terhadap suatu kelompok, marga, suku atau yang semisalnya, dan memerangi keras orang-orang yang mereka berusaha untuk memisahkan diri dari masyarakat. Maksudnya misalkan diri di sini adalah apa? Barakallahu fi, bertindak yang tidak sesuai dengan syariat. Bertindak jahat. Fal kullu fi nadharihi sawasiyah, la fadla li arabi wa ala ajami wa la abyad ala aswad illa bima yahmiluhu al wahid minhum fi qalbihi min dinin wa taqwa. Naam, sahih. Perhatikan baik-baik sini. Semuanya di hadapan pandangan Allah Subhanahu wa taala sama semuanya. Tidak ada yang diutamakan atau lebih utama. Perhatikan baik-baik ya, semuanya sama. Semua manusia pandangannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama semuanya. Tidak Arabi, tidak pula ajami, tidak yang berkulit putih, tidak pula yang berkulit hitam, kecuali ini yang mengecualikan perlu diperhatikan. Jadi semuanya di hadapan Allah Taala sama semuanya. Yang kulit hitam, kulit putih, kemudian yang ajam, yang aromnya sama semuanya. Kecuali bima yahmiluhu al-wahid minhum. Kecuali sifat yang dibawa oleh salah satu di antara mereka di dalam hatinya berupa agama dan ketakwaan. Ini yang bedakan. Paham ya? Jadi sebenarnya barometer ukuran seorang mulia di hadapan Allah Ta'ala bukan karena kulitnya putih, bukan karena kulitnya hitam, bukan karena orang Arab, bukan pula karena orang ajam, tapi agama dan ketakwaan. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sering antum dengar apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Orang yang paling bertakwa di antara kalian. Karena ketakwaan ini barakallahu fi merupakan di samping itu tanda kemuliaan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu perbekalan yang paling besar di akhirat kelak. Orang ketika meninggal dunia kan butuh bekal. Di hadapan Allah taala dia butuh bekal. Perbekalan yang paling besar ketakwaan. Sampai-sampai Allah taala perintahkan untuk apa? Berbekal dengannya. Fatazawwadu fa inna khairaz zari taqwa. Dan carilah bekal kalian. Berbekallah kalian. Sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Apa itu takwa? Definisi takwa sudah kami sebutkan berkali-kali. Di sana ada definisi yang bagus, yang disebutkan oleh Imam Talib bin Habib rahmatullah alaih. Namun kita memakai definisi yang lain yang mudah dipahami dan juga barakallahu fiik sering disebutkan para ulama juga. Apa itu definisi takwa? An yaj'alal insanu bainahu wa baina adabilah wiqayatan bi fi'lil awamirihi wastinabi nawahihi. Digabung dengan definisi Talak bin Habib, apa? Ibtigha'an li thawabillah wattiqa'an min adabilah. Paham ya? Apa artinya? Seorang hamba menjadikan antara dirinya dan adab Allah taala tameng. Paham ya? Pembatas. Apa pembatasnya barakallahu fiik? Dengan cara apa menjadikan pembatas tersebut? Barakallahu fiikum bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Dengan mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam rangka apa itu semuanya? Ibtigha'an limardatillah aw li thawabillah. Dalam rangka untuk apa? Mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka khaufan min adzabillah, takut terhadap adab Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, itu kalau mau digabung, karena di dalam barakallahu fikum definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Talib bin Habib, barakallahu fikum ada dua inti tadi itu. Dalam rangka mengharapkan pahala Allah dan dalam rangka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti orang sufiyah. Orang sufiyah kata mereka, kami beribadah kepada Allah karena cinta katanya. Bukan karena takut nerakanya. Bukan karena mengharap surganya katanya. Allahul musta'an. Jadi mereka beribadah kata mereka bukan karena cinta, bukan karena mengharapkan surganya dan bukan karena takut terhadap nerakanya, tapi karena cinta kepada Allah taala. Bagus enggak kelihatannya? Kelihatannya bagus ujungnya saja. Cinta kepada Allah taala bagus, tapi yang dua poin ini al-mahabbah, itu bagus, tapi dua poin ini ar-raja' wal khauf mereka enggak memilikinya. Allah musta'an, sampai-sampai ada ungkapan dari mereka, ya Allah, kalau seandainya kami beribadah karena mengharapkan surgamu, jangan masukkan ke surgamu. Dan kalau seandainya kami beribadah karena takut nerakamu, masukkanlah sekalian. Bayangkan, itu sudah mulai mengarah kepada perkara yang parah seperti itu. Lalu terus bagaimana yang sahih? Yang sahih, barakallahu fiik, kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena cinta kepada Allah Ta'ala. Kedua, roja karena mengharapkan surga Allah Ta'ala. Yang ketiga, khauf karena takut terhadap neraka Allah Subhanahu wa taala. Harus terkumpul padanya tiga perkara ini ya. Tiga poin, tiga rukun dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-mahabbah war-raja wal khauf. Rasa cinta dan berharap serta rasa takut. Cinta kepada Allah taala, mengharapkan surganya, takut terhadap nerakanya. Pahami Bapak ya? Nah, jadi sangat disayangkan, Allahul musta'an. Yang kalau orang beribadah cuma karena cinta saja. Ana beribadah itu karena cinta, bukan karena takut nerakanya, bukan karena mengharapkan surganya. Aneh. Allahul musta'an, orang berupaya semaksimal mungkin, beramal sebisa mungkin untuk mendapatkan surganya, ini malah aneh pemikirannya. Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Jadi patokannya apa? At-taqwa ya. At-taqwa itu sumber utama. Dasar pokok barometer ukuran di hadapan Allah Ta'ala. Bukan karena orang ajam, bukan karena orang Arab, bukan karena kulit putih, bukan. Tapi karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai-sampai pakaian ketakwaan itu pakaian yang terbaik. Walibasu taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah yang terbaik. Masya Allah. Naam. Ikhwan fiddin azza wa jazakumullah wa barakallahu fikum. Kita lanjutkan lagi. Yatanafas al-jami' ala haddin sawa' fil a'mal salihah. Semuanya berlomba-lomba. Semuanya sama berlomba-lomba di dalam mengamalkan amalan saleh. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mengatakan, "Ya ayyuhan nas, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, wahai segala manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari barakallahu fikum dua jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Antum, kita semuanya mungkin ada yang sukunya itu, sukunya ini. Ada orang Jawa, orang Sunda, ya enggak? Kemudian juga ada 6 orang luar Jawa, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Lita'arufu, agar saling ta'aruf, saling mengenal. Tapi ingat, itu semua bukan patokan. Patokannya sekarang ini, barometernya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sesungguhnya Allah Ta'ala zat yang Maha mengetahui dan juga zat yang Maha teliti. Masya Allah. Jadi sudah tahu barometernya ya. Kalau sudah tahu barometernya enggak usah merasa minder dengan orang yang berkulit putih, minder dengan orang kaya, minder dengan orang yang keturunan bangsawan, minder dengan orang yang keturunan Arab, jangan. Semuanya patokannya di sini, ketakwaan. Nah, ketakwaan ini yang perlu kita upayakan. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sumber na barakallahu fikum. Sumber apa barakallahu fikum? Nah, kebahagiaan dunia dan akhirat, ketakwaan. Orang bertakwa akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau orang tidak bertakwa, ilmu sangat sulit untuk dia dapatkan. Apa dalilnya? Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kalian kepada Allah Taala, niscaya Allah Taala akan mengajari kalian. Ngasih ilmu, memberikan ilmu kepada orang-orang yang bertakwa. Paham ya? Kemudian ketakwaan sumber rezeki. Orang mau banyak rezekinya, lancar rezekinya, dimudahkan rezekinya, takwa. Ingat-ingat, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Satu. Yang kedua, wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Masya Allah. Kita lihat yang pertama dulu, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Ini syahidnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah Ta'ala akan berikan padanya jalan keluar, solusi. Diberi solusi, jalan keluar yang terbaik. Kemudian apa balasannya? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah Ta'ala akan berikan rezeki kepada orang tersebut dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Rezeki datang. Tanpa antum menyangka-nyangka. Tanpa antum menduga-duga. Paham ya? Tanpa antum sadari. Rezeki datang dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Banyak orderan kalau jualan, misalkan jualan online lah misalnya, banyak orang yang pesan, banyak orang yang beli, banyak orang yang barakallahu fikum mengkonsumsi misalkan. Seperti itu. Masya Allah, tapi modalnya takwa. Karena takwa ini kalau enggak diupayakan, diusahakan sangat berat. Nah, apalagi ketika lalai, upayakan kita senantiasa ingat yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada ungkapan apa? Untuk menghibur hati yang rasanya barakallahu fikum teriris-iris dengan melihat keadaan orang-orang kaya, orang-orang yang banyak hartanya, ternyata ada hiburan dengan satu pantun yang sangat bagus sekali. Namanya hiburan bagi orang-orang yang merasa lalai, merasa sudah pokoknya enggak bisa. Rezeki hanya milik orang kaya. Ternyata ada hiburannya. Ingat hiburannya? Dari awal lo, ingat ya? Atau yang potongannya nggak masalah, yang atau ingat potongan tadi. Naam, paham ya? Potongannya, fakih fatahful fakrullahu razika, qad razaqat tayra wal huta fil bahri. Yang hafal sempurna, antum hafal sempurna antum, antum hafal sempurna, alhamdulillah ingat, antum Abdullah. Ingat yang sempurna? Ayo yang keras. Ya, tiga. Menhasu? Menhasu lata deni, apa? Fakaifa takhaf al-faqr wallahu ar-raziqa qad razaqat tayran al-hawa wal-bahri. Dengarkan ya, tak ulangi lagi pantunnya. Alaika bi taqwallahi in kunta ghafila ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fakaifa takhaf al-faqr wallahu ar-raziqa qad razaqat tayran wal-hawa wal-bahri. Masyaallah. Itu nasihat yang berbentuk pantun tapi sangat menyentuh. Artinya apa? Wajib atasmu bertakwa kepada Allah ketika kamu lalai. Lalai ghaflah, segera bertakwa kepada Allah Ta'ala. Biar apa? Ya'tika bil arzaki min haitsu la tadri. Akan datang kepadamu rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Kamu enggak tahu, ternyata ada rezeki nomplok. Datang secara tiba-tiba. Kenapa kok harus demikian? Apa hiburan berikutnya? Fa kaifa takhaful faqra wallahu razika? Bagaimana mungkin kok kamu malah takut? Bagaimana kamu takut kefakiran? Sedangkan Allah Ta'ala yang memberikan rezeki. Santai aja. Allah Ta'ala zat yang memberikan rezeki. Jangan takut fakir. Qad razaqa at-tayra wal hawta al-bahri. Bayangkan. Sungguh Allah Ta'ala telah memberikan rezeki kepada tayr, yaitu seekor burung dan ikan yang besar di dalam lautan. Siapa yang kasih rezeki? Allah Ta'ala. Aku lihat burung. Kelihatannya santai, terbang sana, terbang sini. Tapi rezekinya ada. Antum melihat ikan besar di laut, ikan paus yang besar itu kelihatannya makannya sehari berapa, coba bayangkan. Banyak yang perlu dikonsumsi, tapi Allah Ta'ala tidak lalai. Tetap memberikan rezeki. Jadi enggak perlu khawatir. Paham ya? Nah, kita dibanding burung, kita berakal. Kita dibanding ikan di lautan, kita bukan ikan. Ya enggak? Itu aja yang hewan dapat rezeki. Kita manusia dikasih akal, harus bisa mengkondisikan. Setelah ikhtiar, tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang hati, tenang pikiran. Tapi kalau enggak pernah punya modal takwa, tidak akan terlahirkan ikhtiar dan juga apa? Tawakal. Nah, inilah yang membuat orang terhantui terus. Nanti bagaimana ya? Kedepannya bagaimana? Makan apa? Ini uang tinggal 100 ribu ini. Uang tinggal 50 ribu, santai aja. Paham ya? Kalau dia itu paham tentang mana takwa, akan melahirkan ikhtiar wa tawakkul. Ini yang bikin tenang. Ikhtiar, berusaha. Tawakal, pasrah. Tawakal tanpa ikhtiar, qadhun bi syariah. Tawakal tanpa menempuh usaha, celaan terhadap syariat. Ana tawakal dah. Tawakal kepada Allah. Mati ya mati, hidup-hidup. Jamaah tabligh. Atau sebagian mereka khuruj 40 hari. Keluarganya enggak dikasih apa-apa. Tinggalkan uang teman 100 ribu, tawakal kepada Allah Ta'ala. Rezeki tangan Allah Ta'ala. Hidup ya alhamdulillah, kalaupun mati sudah takdirnya katanya. Pulang keluarganya mati semuanya. Allah musta'an. Ini perlu diperhatikan, jangan sampai kita bertawakal tanpa modal ikhtiar. Ini penting. Dan ikhtiar yang paling besar addu'a. Doa. Termasuk usaha juga itu doa. Jangan nyepelekan masa doa tok. Paham ya? Berdoa jangan sepelekan. Doa itu senjatanya orang mukmin. Addu'a silahul mukmin. Senjatanya orang mukmin doa tadi itu. Paham ya? Na'am barakallahu fiik. Jadi kalau orang bertawakal kepada Ta'ala, jangan sampai melupakan ikhtiar. Ikhtiar dan tawakul itu apa? Sesuatu dua perkara yang terlahirkan dari ketakwaan tadi itu. Jadi kalau orang itu bertakwa, akan ikhtiar serta tawakal. Usaha dulu baru tawakal. Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Allahu musta'an. Perlu diperhatikan. Nah, ini sekedar selingan mengenai faedah tadi itu, jangan sampai terlupakan. Pantun yang berisikan apa? Nah, nasihat dan hiburan tadi itu, alaika bittaqwallahi in kunta ghafila. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Fa kaifa takhaful faqra wallahu raziqa? Qad razaqa at-tayra wal huta fil bahri. Masyaallah. Naam, tenang sudah. Rezeki di tangan Allah Ta'ala. Hamba hanya apa? Ikhtiar dan tawakal. Masya Allah. Kita lihat di sini. Wa min a'dhamil itida'an al-a'rad muqarabatuz zina. Termasuk jenis tindakan kriminalitas kejahatan yang paling besar terhadap harga diri dan kehormatan seorang adalah mendekati perzinaan. Mendekati aja dilarang, apalagi berzina. Jangan seperti pemikiran orang-orang yang terbalik. Itu kan larangannya mendekati, Ustaz. Kalau zina sekarang atau sekalian tidak masalah katanya. Lafadznya apa? Wala taqrabu az-zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Larangannya kan mendekati. Nah, ini pemikiran orang yang terbalik ini ya. Larangannya kan mendekati, kalau zina enggak ada larangan katanya. Kita katakan mendekati aja dilarang, apalagi berzina, caranya gitu. Jadi kalau menggunakan apa memahami ayat itu, ada yang namanya mafhum mukhalafah, ada yang namanya apa dipahami sebaliknya dan bahkan lebih dahsyat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu memahami sesuatu yang lebih apa? Yang lebih asyad, yang ringan aja dilarang apalagi yang lebih parah gitu loh. Mendekati aja dilarang apalagi berzina, cara memahami seperti itu. Paham ya? Naam. Kita lihat sini. Kalau mafhum mukhalafah contohnya apa? Mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu kita pahami dari ayat tersebut sebaliknya. Contohnya perkataan Allah Ta'ala. Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa yashqa. Perhatikan dulu ayat ini. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Yang kita pahami sebaliknya. Sebaliknya, yang tidak mau mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, dia akan sesat dan sengsara. Itu namanya mafhum mukhalafah namanya. Jadi memahaminya itu sebaliknya gitu loh. Paham ya? Kalau yang tadi itu, nam, itu artinya apa? An-nahyu 'anil akhaf yadullu 'ala annahu yadullu 'ala an asad yadullu 'ala anna na barakallahu fikum asad asadun nahyan. Paham ya? Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya an-nahyu 'anil akhaf yadullu 'ala anna akbar asadun nahyan. Jadi larangan dari sesuatu yang ringan itu menunjukkan bahwasanya yang lebih besar itu lebih dilarang lagi gitu loh. Yang tadi itu wala taqrabu zina. Paham ya? Bukan diambil sisi apa? Sisi negatif yang sesuai hawa nafsu mereka, itu larangan mendekati katanya. Kalau zina sekarang enggak dilarang katanya. Allah musta'an. Kita katakan mendekati yang ringan aja dilarang, apalagi berzina lebih dilarang lagi. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik. Itu semuanya dibahas dalam kitab Usul Tafsir atau dalam masalah pembahasan ilmu tafsir. Nah, kita lihat sini. Wazina muharramun wa kabiratun min kabairid dzunub wa 'amalun khabithun mufsidun lil akhlaqi wal mustama'ati wa musabbibun ikhtilatul ansab wa dhi'il usar wa faqdan tarbiyah sahihah. Masyaallah, Allahu musta'an. Nah, ini penjelasannya sangat bagus sekali. Kita lihat sini. Dan perzinaan diharamkan dan termasuk dosa-dosa besar yang paling besar. Termasuk dosa-dosa besar yang paling besar di antaranya perzinaan ini. Kenapa kalau demikian? Dikarenakan di samping dia itu dosa besar, dia adalah amalun khabis, perbuatan yang tercela. Mufsidun ini merusak lil akhlaqi wal mustama'at. Merusak akhlak dan merusak masyarakat. Paham ya? Na barakallahu fikum. Di masyarakat terkadang rusak sebabnya karena perzinaan, perselingkuhan, paham ya? Nah, barakallahu fikum, perjudian, minuman keras, itu semuanya rusak semuanya. Di antara perzinaan ini. Wa musabbibun ikhtilatil ansab, ya kan? Dan sebab bercampurnya nasab. Orang berzina akhirnya keturunannya tercampur. Iya enggak? Nah, barakallahu fikum, karena orang kalau menikah punya keturunan, keturunannya seharusnya nisbahnya kepada bapaknya gitu loh. Lah sekarang satu perempuan banyak bapak, bercampur-campur. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Karena nisbah itu pendapat yang sahih nisbah kepada bapaknya. Kalau bapaknya orang Arab, orang Yaman misalkan, ibunya orang Indonesia, nanti nisbah bisa Al-Yamani. Bisa. Paham ya? Kalau ibunya orang Jawa, kalau bapaknya orang Jawa, kemudian ibunya orang Arab, nanti ya Al-Jawi. Paham ya? Nisbahnya kepada bapaknya. Seperti itu. Itu sudah disebutkan dalam ansab ya, dalam masalah nisbah. Jadi kalau perzinaan termasuk sebab apa? Bercampurnya nasab. Bercampurnya garis keturunan, enggak jelas ini anak siapa gitu loh. Paham ya? Mau dibilang anaknya fulan ternyata anaknya Alan. Ibunya satu, bapaknya banyak. Perzinaan kan? Allahul musta'an. Wa dhi'il usar, dan akan menimbulkan apa? Nam terlantarnya keluarga-keluarga. Keluarga terlantar, paham ya? Tersia-siakan, terlantar. wa fuqdani tarbiyah sahihah, dan akan hilangnya pendidikan yang sahih. Sebabnya karena perzinaan tadi. Makanya sarana yang mengarah pada perzinaan ditutup. Wala taqrabu az-zina. Jangan mendekati perzinaan. Semua sarana, semua fasilitas yang mengarah ke sana tutup. Kalau fasilitas HP, hancurkan HP-nya. Kondisikan HP-nya. Kalau fasilitasnya karena mungkin dia suka mainan Facebook misalkan, atau mainan barakallahu fikum Instagram misalkan, atau intinya medsos yang ada, hindari. Karena apa? Karena namanya satu dari'ah, menutup celah, menutup pintu yang mengarah pada perzinaan, tutup semuanya. Paham ya? Nah, karena kalau itu enggak ditutup barakallahu fik, dikhawatirkan terjadi perzinaan. Kalau zaman sekarang kan lebih ngeri lagi. Zaman dahulu yang HP pada jadul aja. Zaman dahulu atau tempo dulu itu ya. Nah, barakallahu fik, itu aja apa? Itu aja banyak terjadi, apalagi zaman sekarang. Yang HP-nya tinggal di gores-gores gitu ya, di lames-lames gitu ya. Lames tangan sentuh gitu ya. Allah musta'an, yang terhindari semua sarana fasilitas yang mengarah pada perzinaan, dihindari semuanya. Karena kalau fasilitasnya HP, HP yang dikondisikan. Kalau fasilitasnya karena dia sekolahan ikhtilatiyah campur baur laki-laki perempuan, berarti dicegah jangan sampai terjadi. Paham ya? Itu penting sekali. Karena apa? Karena mencegah, menghindari, menutup sarana dari itu, berarti dia apa? Ingin mendapatkan enam ujung atau goyah puncak yang terbaik. Tapi kalau pintu-pintunya dibuka terus, paham ya? Sarananya dibiarkan, itu nanti mengarah ke sana. Paham ya? Zaman sekarang kan cuma SMS, nelpon, dah selesai. Ketemuan alun-alun. Allah musta'an. Hindari barakallahu fik, berbahaya. Nah, jadi perkara yang mengarah pada perzinaan, tutup semua celahnya. Semua pintunya ditutup. Kita lihat. Wa auladuz zina yash'urun bimararatil jarimah wa karahiyatul mustama', ya kan? Anak-anak penzina, anaknya aja itu sudah apa? Tidak tenang. Ini anaknya. Ibunya jelas apa? Ibunya jelas memikul dosanya karena ibunya itu yang berzina. Paham ya? Nah, barakallahu fi, kalau seandainya anaknya berdosa gara-gara ibunya itu, ibunya terkena juga. Nah, barakallahu fi, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Wa auladuz zina, dan anak-anak penzina atau anak-anak hasil zina, mereka merasa dan pahitnya perbuatan kejahatan kriminalitas tersebut, dan apa, akan merasakan apa, dibencinya di masyarakat. Oh, ini anaknya penzina, ini anaknya fulanah, anaknya bu fulan, jelek pandangannya masyarakat. Allah musta'an. Qala Allah Ta'ala mengatakan, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian mendekati perzinaan, karena sesungguhnya perzinaan itu adalah perkara yang jelek, perkara jahat, dan sejelek-jelek jalan. Allah musta'an, sejelek-jelek pekerjaan, jalan perzinaan. Banyak kan orang-orang yang mereka barakallahu fikum jauh dari ilmu, para wanita yang tidak terdidik. Karena wanita itu kemasannya lemah, kurang akal, kurang agama, itu harus kita pahami itu. Bukan memojokkan, bukan merendahkan, itu memang nas langsung. Naksul akal wad-din, kurang agama, kurang akal. Perempuan kalau enggak dikondisikan, kalau enggak dinasihati, kalau enggak dibimbing, tetap bengkok dia. Karena tercipta dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok, yang paling atasnya. Kalau antum biarkan bengkok, ya bengkok terus. Kalau antum paksa diluruskan, patah tulang rusuknya. Dan terus bagaimana? Istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah para wanita dengan cara yang baik, lembut, penyayang. Sodorkan dalil di hadapannya, ini haram, enggak boleh. Seperti itu. Na'am barakallahu fiik. Karena apa? Karena banyak orang-orang di luar sana yang jauh dari ilmu agama, perempuan-perempuan, karena terdesak ekonomi, enggak ada pekerjaan, apalagi COVID-19 lockdown seperti ini. Banyak yang mereka ada yang menjual kehormatannya, wal'iyadzubillah. Larinya kepada perzinaan, larinya kepada barakallahu fikum, menjual kehormatannya wal'iyadzubillah, hanya ingin mendapatkan apa, dolar, real, rupiah. Allahumma stan, berani menjual kehormatannya, sangat mengerikan dan sangat jauh daripada barakallahu fikum kesucian. Allahumma stan. Kita lihat berikutnya, termasuk apa, salah satu sebab bencana yang menimpa pada seorang, wa huwa sababun intisharil amrad al jinsiyah al mutmirah li kayanil mustama'. Allahu musta'an. yang mana perzinahan merupakan sebab tersebarnya penyakit-penyakit baik yang menimpa laki-laki atau perempuan, penyakit apa? Na'am barakallahu fikum, yang menimpa pada laki-laki dan perempuan. Ayo na'am. Yang bisa menghancurkan keutuhan masyarakat. Paham ya? Karena ada perzinahan tadi, ada yang terkena penyakit ini atau penyakit itu. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Kita lihat sini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man tasharatil fahishatu fi qaumin qad hatta ya'lanu biha illa fasafihim ta'un wal amrad allati lam takun fi aslafihim." Allahu musta'an. Hadisnya ini disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimatullah alaihi. Akhrajah Ibnu Majah wa sanaduhu sahih. Artinya apa? Tidaklah tersebar suatu fahisyah, itu perzinaan maksudnya. Tidaklah tersebar suatu perzinaan pada suatu kaum sampai mereka terang-terangan dengan perzinaan tersebut, melainkan apa? Akan tersebar di tengah-tengah mereka taun. Ini penyakit taun yang mudah, wabah yang bisa mudah sangat cepat untuk apa? Orang tertular. Allahu musta'an. Wal amrad, dan akan tersebar penyakit-penyakit yang tidak terjadi di umat-umat sebelum mereka atau yang tidak terjadi pada orang-orang sebelum mereka. Sebabnya apa? Perzinaan merajalela di mana-mana. Paham ya? Allahu musta'an. Nah, itu perkara yang perlu kita perhatikan. Jadi perzinaan itu sangat mengerikan. Oleh karena itu semua sarana, semua fasilitas yang mengarah perzinaan tutup ya, semaksimal mungkin. Kalau pengaruhnya karena medsos, tutup medsosnya. Kalau pengaruhnya karena suka keluar barakallahu fiik sendirian tanpa mahram, jarak safar misalkan, kondisikan. Sebabnya karena mungkin dia barakallahu fiik sekolahan umum campur baur laki-laki perempuan, dikondisikan. Karena zaman sekarang ada banyak anak-anak ABG, anak baru gede sudah hamil di luar nikah. Wal iyadu billah. Padahal sekolah, enggak sembarang sekolah. Paham ya? Nah, Allah musta'an, dengan alasan-alasan yang mereka bikin, yang mereka poles-poles, ternyata apa sebab utamanya zaman sekarang? Medsos. Paham ya? Sekarang banyak di luar sana yang sekarang itu orang bermodal dusta, modus modal dusta. Paham ya? Banyak sekali luar sana itu. Buang gini, anak masih bujangan, ternyata dah punya istri dua misalkan. Terpengaruh. Ini sekedar selingan bahwasanya perzinahan sekarang itu zaman yang penuh dengan kerusakan yang kita harus waspada terhadapnya. Walhamdulillah, termasuk salah satu benteng adalah thalabul ilm. Duduk di majelis ilmu, tenang pikiran. Antum di luar sana, di pasar ribut. Jalan raya ribut. Ya enggak? Tempat kerja enggak jauh beda. Paham ya? Tapi kalau di majelis ilmu, di salah satu rumah-rumah Allah taala, turun keberkahan, turun ketenangan. Masyaallah, antum merasakan bagaimana? Di pasar banyak suara. Wah. Buka HP yang corona. Ya enggak? Buka satu lagi corona. COVID-19 zona merah. Wah, bingung antum. Di sini zona merah mana? Buka apa? Buka mushaf atau zona merah? Buka hadis? Hitam semua warnanya. Ya enggak? Walhamdulillah, ini termasuk yang perlu kita syukuri barakallahu fiik, majelisul ilm, duduk di majelis ilmu di akhir zaman yang penuh dengan fitnah seperti ini termasuk solusi yang terbaik untuk apa? Melupakan perkara-perkara yang tidak perlu kita sebenarnya terjun di situ. Paham ya? Perkara politik, perkara-perkara lembaga parlemen atau yang semisal itu. Paham ya? Rebutan kursi, kursi apa? Kursi apa yang rebutan kursi? Di luar sana banyak orang rebutan kursi kan? Orang-orang atas-atas itu, yang orang kelas-kelas menengah ke atas itu rebutan kursi-kursi apa? Kursi jabatan maksudnya ya. Kita enggak perlu barangkali di kursi banyak, meja maksudnya meja banyak. Paham ya? Kursi tinggal nyari. Paham ya? Allahu musta'an. Perlu diperhatikan. Kita tutup yang terakhir. Wa lidzalika amara al-Islam bi saddi jami'in manafidh al-mudhiyah ilaihi. Oleh karena itu, Islam ini memerintahkan untuk menutup semua jendela-jendela, semua pintu-pintu yang menghantarkan kepada perzinahan, tutup semuanya. Ingat-ingat ya, kalau zaman sekarang yang paling berbahaya medsos. Medsos gak akan muncul kalau gak ada bentuk yang gepeng seperti ini di antaranya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, karena ini munculnya belakangan. Nah, barakallahu fiik, harus hati-hati. Kadang kita misalkan nah barakallahu fiik membuka medsos misalkan, kemudian ada orang gak dikenal, ya hati-hati. Banyak sekarang modus modal dusta, tertipu 800 ribu. Ya enggak? Nah, kemudian awalnya kulihat masya Allah jujur, ini, motornya dicuri. Banyak pencurian-pencurian seperti itu model zaman sekarang. Sebagai pengalaman ya, upayakan nah seperti itu semua sarana yang mengarah pada kerusakan tutup. Fa amaral muslimin bighadhi absarihim. Naam. Dan kemudian juga apa, agama Islam memerintahkan kaum muslimin untuk menundukkan pandangan-pandangan mereka. Inilah sebab, termasuk apa, sebab perzinahan awal mula karena tidak menundukkan pandangan. Coba kalau orang menundukkan pandangan, enggak melihat apa wanita yang bukan mahramnya, insyaallah aman di situ. Tapi kalau enggak bisa menundukkan pandangan, karena pandangan ini barakallahu fiik larinya ke hati nanti. Pandangan larinya ke hati. Awal mula mandang sekali, kemudian dua kali, tiga kali langsung lari ke hati. Dia enggak mandang tapi di hati masih menancap di situ. Terluka, tergores hatinya. Kalau enggak melihat si fulanah atau alanah, pusing kepalanya. Hindari. Paham ya, itu awal mulanya apa? Pandangan. Jadi pandangan sangat berbahaya sekali. Makanya kalau melihat nah wanita bukan mahramnya, ketika melihat sekali jangan diulangi lagi. Paham ya? Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan ketika melihat sekali itu adalah apa? Adalah nikmat katanya. Yang berikutnya nambar adab katanya. Kita katakan ya kalau sekali kau menyengaja jangan juga. Paham ya? Nambar kalau fikallahu mustahil sekali lama ya sama aja. Allah mustahil hindari, kondisikan. Allahumma salim salim ini. Karena dalilnya jelas kan untuk masalah menundukkan pandangan ini. Apa dalilnya? Berkata Allah Ta'ala, antum dua-duanya, laki-laki perempuan disuruh juga. Yang laki-laki dulu. Naam, yang laki-laki, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada segenap kaum mukminin laki-laki agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Yang perempuan? Naam, wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun. Dan katakanlah juga kepada segenap para wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Jadi perintah menundukkan pandangan bukan hanya laki-laki saja. Perempuan pun juga sama. Enggak boleh matanya jelalatan lihat laki-laki dengan mahramnya, apalagi fokusnya itu. Paham ya? Naam, ustaznya ngajar innalhamdulillah. Istrinya di kamar sendirian. Lagi ngapain? Taklim katanya. Suaminya suruh masak, istrinya malah taklim di kamar ngeliat wajah ustaznya. Allah musta'an, hati-hati. Fitnah, fitnah. Ini perlu perhatikan baik-baik. Kelihatan dohernya taklim, tapi yang lihat wajah ustaznya. Lah ustaz kalau disuatin kan nyata sendiri. Paham ya? Banyak gaya. Biar Allah musta'an. Kondisikan. Ini penting. Sebab fitnah karena apa? Tidak menundukkan pandangan. Tapi kan ini taklim ustaz. Antum taklim itu butuh apa? Ilmunya atau wajahnya? Ilmunya enggak perlu lihat wajahnya Syekhul Islam, kitabnya kita baca enggak lihat wajah Syekhul Islam. Imam Nawawi, ilmunya kita baca kitabnya, enggak perlu melihat wajahnya Imam Nawawi. Wah, ana enggak srek kalau belajar lihat wajahnya. Lah antum selama ini baca kitab Syekhul Islam lihat wajahnya enggak? Enggak lihat ya udah. Ilmunya yang kita butuhkan. Masa sebagai seorang suami enggak cemburu istrinya di dalam kamar malah taklim online ya. Allah musta'an. Melihat wajah ustaz ini darurat-darurat mana darurat? Ilmu banyak sekarang, audio tersebar. Enggak perlu melihat wajah yang bukan mahramnya. Ini penting seperti ini. Paham ya? Bukan perkara sepele sampai terjadi. Ini kisah aja nyata sebagai pengalaman pelajaran kita semuanya sampai terjadi seorang istri tertarik dengan apa? Ustaznya. Gara-gara itu tadi. Taklim lewat video melihat. Pengen agar suaminya punya jubah seperti punya ustaznya. Mas, mau beli mak jubah seperti Ustadz Fulan. Kalau pakai jubah itu ganteng, suaminya marah, cemburu. Berarti masih hidup kecemburuannya masih ada. Menunjukkan bahwasanya fitnah sangat besar. Apa? Al-basar, melihat. Makanya perintah atau menundukkan pandangan laki-laki perempuan sama gitu loh. Faham ya? Yang dibutuhkan ilmunya cukup, nggak perlu mandang wajahnya. Faham ya? Kalau ingin mandang suami istri, istri mandang suami mandang istri, bebas. Tapi kalau istri mandang laki-laki lain, nah barakallahu fiik, walaupun lewat video TV berbahaya. Yang dibutuhkan ilmunya bukan gambarnya. Ingat-ingat patokannya. Kita selesaikan dikit lagi sini. Li'anna nadratal muharramah hiya bidayatut tariq ila zina. Dikarenakan melihat sesuatu yang diharamkan permulaan jalan menuju perzinaan. Orang tertarik itu awal mulai yang lihat. Makanya orang-orang yang buta, nah di samping itu ciptaan Allah Ta'ala dan takdirnya, itu mereka lebih selamat. dalam hal apa? Melihat. Paham ya? Hatinya selamat. Nah, kenapa? Karena lihat nih, permulaan perzinaan, jalan mengarah kepada zinaan, melihat sesuatu yang haramkan. Perlu diperhatikan ini ya, apalagi zaman sekarang yang antum tahu sendiri banyak perempuan berpakaian tapi apa? Telanjang. Di mana pakaian telanjang? Pakaiannya tahu sendiri bagaimana? Naam, ketat, kemudian menampakkan sebagian lekuk tubuhnya, fitnah. Naam barakallahu fiik. Oleh karena itu kalau enggak ada keperluan yang sangat, ya para talabatul ilm atau yang semisalnya jangan banyak keluar. Paham ya? Memang fitnah sekarang sangat sulit dibendung, tapi kita mengkondisikan dengan keimanan, ketakwaan mengkondisikan, upayakan bisa menundukkan pandangan. Kita lihat sini. Wa amara an-nisa bis-satr wal hijab wal 'ifaf hatta yusanul mustama' min radinatil fahish, masyaallah. Dan juga agama Islam merintahkan para wanita untuk satr, tertutup. Perempuan itu semakin tertutup semakin bagus. Perempuan itu semakin dia itu di dalam rumahnya tidak keluar, tidak keluyuran tanpa keperluan, semakin bagus. Tapi kalau perempuan sudah berani keluar sendirian, jarak safar dia tempuh sendirian, fitnah. La yahillu limra'atin an tusafira illa ma'adhi mahramin. Enggak halal bagi seorang wanita safar kecuali bersama mahramnya. Hati-hati. Paham ya? Berbahaya. Nah, sampai-sampai para ulama menyebutkan kenapa kok para wanita dikondisikan upayakan semaksimal mungkin, tidak menyopir, tidak pakai motor sendirian. Di antaranya apa? Perempuan itu awal mulanya diciptakan dia itu adalah na'am barakallahu fikum, sosok yang pemalu. Pemalu. Tapi kalau sudah sering keluar, rasa malu terkikis. Kan cuma depan aja, naik motor, naik mobil kan depannya jauh sana gitu loh. Paham ya? Rasa malunya berkurang. Makanya ada suami, itulah yang harus menjaga. Jarak safar temani. Ke pasar belanja ditemani. Kalaupun seandainya istri di rumah, dia yang belanja. Romantis, harmonis, dinamis. Paham ya? Nah, sesuai dengan agama semuanya itu bisa dikondisikan. Paham? Enggak percaya buktikan. Belanja catat. Walaupun kadang kita belanja ada yang lupa enggak masalah. Paham ya? Catat. Ini belikan. Suruh beli bakso nih telur. Enggak masalah laki-laki wajar. Paham ya? Allah musta'an. Tapi yang jelas terkondisikan. Berikutnya, dan juga agama Islam memerintahkan para wanita untuk tertutup dan hijab, penting. Di sana ada pendapat Ustaz. Pendapat siapa? Syekh Albani katanya cadar itu sunnah. Nah, Syekh Albani kita menghormati beliau. Ijtihad para ulama, mereka mendapatkan apa? Pahala ijtihadnya. Kekeliruan tidak bisa kita ikuti. Ketergelinciran para ulama bukan dalil. Paham ya? Jadi yang sahih menutup wajah bercadar adalah wajib. Sesuai dengan dalil-dalil yang ada dan juga apa? Istinbat para ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu perkara yang itu perkara tersebut tidak sempurna kecuali harus melakukan perkara tersebut, perkara tadi wajib. Suatu kewajiban tidak akan sempurna kecuali harus menempuh sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut wajib. Sekarang menutup pintu fitnah wajib enggak? Wajib. Perempuan itu pusat kecantikannya di mana? Di siku atau di dahinya atau di mana? Di wajahnya. Paham ya? Nah, pusat kecantikan di wajahnya, makanya fitnah tidak akan terbendung, tidak akan tertutup, tidak akan sempurna menutup fitnah kecuali menutup wajah. Menutup wajah hukumnya wajib. Paham ya? Dan sunnah, Ustaz Syekh Albani mengatakan sunnah, dalil Al-Quran dan as-sunnah. Ketergelinciran para ulama, kekeliruan dalam ijtihad bukan hujah, bukan dalil bahwasanya diperbolehkan perbuatan tersebut. Lah kalau nanti antum hujahnya ke situ, isbal haram. Raja Salman aja datang ke Indonesia isbal kok. Larnya Raja Salman. Allah musta'an. Antum di mana? Antum di Indonesia, Raja Salman Saudi. Paham ya? Dalil kok bukan? Bukan dalil. Raja Salman aja negara Saudi, negara tauhid. Masal tuh ke Indonesia isbal juga kok katanya. Ngayal dia. Allah musta'an. Dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Jangan lari ke sana kemari. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Ikhwan fi din, azza wa jazakumullah. Dikit lagi sambungannya di sini. Jadi hukumnya wajib ya menutup apa? Nah, barakallahu fiikum, berhijab, menutup semua. Nah, barakallahu fiikum, anggota tubuhnya terutama wajah itu paling penting. Bila sempurna lagi dari burdah, tutup matanya. Paham ya? Nah, dengan penutup yang masih dia bisa melihat bagian luar. Ini sekedar apa? Sekedar menjelaskan karena dalilnya sangat jelas sekali hadis. Surat Al-Ahzab ayat 59. Antum baca sendiri nanti ya. Dan apa alhamdulillah. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yudain wa kana Allahu ghafurur rahimah. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukminin agar mereka menjulurkan jilbab-jilbab mereka ke seluruh tubuh mereka. Tujuannya apa? Yang demikian itu agar mudah dikenal dan tidak diganggu. Orang enggak diganggu kalau menutup apa? Nah, barakallahu fikum, seluruh badannya para wanita, terutama area wajah. Orang terfitnah karena wajahnya, bukan karena sikunya. Ya enggak? Bukan karena tangannya, wajah. Nah, barakallahu fikum, perlu dikondisikan, perlu diperhatikan. Kita lihat sini. Hatta yusan mustana, sampai masyarakat bisa terjaga min radinatil fawahish, dari kejahatan atau kejelekan atau kerendahan perbuatan zina. Wabil muqabil amara bizawat almubakkir wa hasa alaihi wa ghiba fihi wa wa'ada bil ajr wal masubah. Penting ini, dan termasuk yang perlu diperhatikan juga kata beliau Syekh Abdul Aziz bin Abdul Aziz Baz, agama Islam memerintahkan untuk menikah segera kalau sudah saatnya. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai segera para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, segera menikah. Tujuannya apa? Dua. Fa innahu aghadul basar wa aslanu lil farj. Lebih bisa menundukkan pandangan, lebih bisa menjaga kemaluannya. Paham ya? Naam. Jadi enggak ada istilahnya kriminal ini, masa nikah akhwatnya baru usia 13 tahun, baru usia 14 tahun, ini kriminal ini, termasuk tindakan kriminalitas katanya. Kita katakan enggak, secara syariat enggak ada. Rasulullah SAW ketika menikahi Aisyah Ummul Mukminin berapa tahun usianya waktu itu? 6 tahun. Di usia 6 tahun Rasulullah menikahinya. Dukhulnya ketika usia 9 tahun masih muda, belia. Menunjukkan enggak ada istilahnya harus 18 tahun ke atas. Itu enggak ada secara syariat Islam maksudnya. Kita lihat sini. Dan juga memberikan dorongan, anjuran, motivasi untuk melakukan hal tersebut. Naam, dan diberikan apa? Balas, diberikan apa? Janji dengan pahala yang besar. Wa dzalika kaitan syal usrah karimah afifah muahhalah litakuna muhadin tarbiyat nam tarbawiyah najihah litiflil yaum warajul ghad. Artinya apa? Artinya tujuannya kenapa kok disuruh segera kalau sudah saatnya? Agar menumbuhkan keluarga yang mulia, keluarga yang menjaga kehormatan, keluarga yang terbentuk, dan agar bisa mendidik, melahirkan didikan yang berhasil. Untuk apa? Untuk anaknya pada hari ini dan nanti menjadi seorang laki-laki di hari esok. Paham ya? Itu penting barakallahu fiik. Termasuk diantaranya apa? Barakallahu fiikum hafizakumullah, adanya majlis ilmu. Anak-anak kita sudah saatnya, misalkan masih kecil tapi sudah saatnya untuk dikasih pelajaran, kasih pelajaran. Karena apa? Karena nah barakallahu fiikum, pendidikan anak usia dini itu pengaruhnya sangat besar. Jangan didik anaknya ketika sudah besar. Kalau sudah besar itu terlambat, nanti ngayal anaknya. Orang tuanya dilawan, dibantah, debat sama anaknya. Paham ya? Karena apa? Karena mendidiknya sudah terlalu nah barakallahu fiikum, terlambat tadi itu. Nasallaha assalamatul afiyah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.